ingatkah kau padaku? Di jalan ini dulu kita berdua. Basah rambut ini, basah tubuh ini, kau hapus dengan sapu tanganmu. Rindukah kau padaku? Tak inginkah kau duduk di sampingku? Kita bercerita tentang langit biru, di sana harapan dan impian. Benci, benci, benci, tapi rindu. Dan rindu di sini membuat mataku menangis. Yang pernahkah kau bermimpi kita bersatu bagai dulu lagi? Tak pernah menangis, tak pernah bersedih seperti saat rindu begini. Yang hujan turun lagi ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang tangan merah ini. Benci, benci, benci, tapi rindu jua memandang wajah dan senyum sayang. Rindu, rindu, rindu, tapi benci jua bila ingat kau sakiti hati. Dan rindu di sini membuat mataku menangis. Yang pernahkah kau bermimpi kita bersatu bagai dulu lagi? Seperti saat rindu begini.